Pejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa ku ingkari, engkaulah yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu.